perasaan ini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang ini kembali hilang lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayal. Ini telah terobati. Bahagia kesetiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan.